إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفسنا عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kita pada Adabul Mufrad. Terakhir kali yang kita bahas ialah tentang masalah satu ayat ilmu. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-268 tentang azab. Qala Imam Bukhari rahimahullah babul zabi. Bab az-zabi. Darius tindakan semena-mena. Itu kalau tindakan semena-mena, tindakan yang melampaui batas. Dan Darius dalam Al-Quran pasti disebut dengan jirai hakim. Walaupun dia jirai hakim dengan tanpa. Bukan berarti ada Darius dihakim, ada Darius jirai hakim. Bukan berarti ada zabi dengan hak, ada zabi dengan tanpa. Tetapi ayat tersebut dijelaskan oleh para mufassirin dengan sebutan sifat dan sifat. Sifat yang membongkar kenyataan zabi. Yang namanya zabi pasti dan selalu dengan tanpa. Zabi berhubung ada unsur kezaliman padanya. Abdul. Al-Dhabi ada unsur al-takabur, kesombongan pada dirinya. Al-Dhabi ada unsur tarakur, tarakur rasa tinggi hati di bandingan yang lain. Al-Dhabi ada unsur al-rudwan, permusuhan kepada pihak lain. Dan juga Al-Dhabi ada unsur al-islihar, ada unsur al-istihbar, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain di saat yang sama berbangga dengan kondisi dirinya. Biasanya barang-barang hukum al-dhabi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, entah kekuatan fisik atau kekuatan non-fisik, dan dia melakukan tindakan al-dhabi itu kepada orang-orang lemah di bawahnya. Terkadang pula al-dhabi dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan. Kekuatan. Sehingga dia melakukan tindakan semena-mena kepada orang-orang di bawahnya. Nah, kalau kita lihat, al-dhabi ini bahwa hukum merupakan sifat yang tercela. sifatnya personal. Sekarang kita baca beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang hadis ini. Qala rahimahullah ta'ala fil adab al-mufrad. Hadatsana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym namanya Al-Fadl ibn Rukayy, lengkapnya Al-Fadl ibn Amr ibn Hammad Abu Nu'aym. Qala hadatsana Fiqr. Huwa Fiqr ibn Khalifa. Ana bi Yahya wa Abu Yahya al-Qattan dhaif. Qala sami'tu Mujahidan, dia berkata aku mendengar Mujahid. Mujahid ibn Jabr al-Makki, mufassir dari kalangan tabi'in, imam dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas dan Ibn Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Yahya al-Qattan dari Mujahid munkar. Riwayat Abu Yahya al-Qattan dari Mujahid riwayat munkar, sehingga lemah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, "Law anna jabal," kalau seandainya ada sebuah gunung, "dara ala jabal," melarangi dan beri semena-mena kepada gunung yang lain, "lagustal zadu," niscaya gunung yang semena-mena itu akan terus. "Lagustal ekusir," niscaya akan terpecah gunung yang berbohong tadi. Ini akal yang tahu. Kita akan kesalahannya ada roh yang sama Abu Yahya Al-Qattan Barat. Dalam ayat dia menyebabkan. Tapi secara mana yang dimaksudkan ialah menjelaskan kepada kita tentang efek negatif al-Zalmi. Efek negatif al-Zalmi seseorang itu apabila terjatuh pada tindakan al-Zalmi, maka dia pasti akan hancur, dia pasti akan binasa, walaupun dia itu kayak gunung. Untuk saya bayangkan gunung yang menjulang tinggi, yang kuat, kekar, gunung yang seperti itu kalau seandainya melakukan tindakan dengan lebih kepada gunung yang lain, maka sang pelaku al-Zabi tadi itu akan hancur, akan binasa, akan binasa. Itu gunung, apalagi manusia yang Allah menyebabkan ini. Tapi Pak Ibe, kalau Pak Ibe yang lanjut, yang gede, lanjut. Cuman, asal yang atas ini disebutkan untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-23 yang mengatakan innama dhalikum 'ala anfusikum, innama dhalikum 'ala anfusikum, sesungguhnya tindakan dhalik, tindakan semena-mena yang kamu lakukan itu akan menimpa kamu sendiri. Efek negatifnya akan menimpa kamu sendiri. Dampak negatifnya akan menimpa kamu sendiri. Dhalik itu senjata makan Allah. Memang kapanpun, siapapun yang melakukan tindakan dhalik, suatu saat nanti dia akan merasakan dampak negatif tindakan dia tersebut. Innama dhalikum 'ala anfusikum. Demikian ditulis Al-Qur'an surat Yunus ayat 23. Sesungguhnya dhaliknya kalian, tindakan semena-mena yang kamu lakukan akan menimpa kamu sendiri. Dikatakan dalam akal tadi, walaupun kayak gunung, suatu saat nanti jika dengan kamu jatuh dalam tindakan dzalim itu semena-mena kepada orang lain, walaupun kamu kuat kayak gunung, kamu akan hancur, akan binasa, akan pecah. Nah, sehingga ini sebagai tindakan keras bagi orang-orang yang dzalim. Memang sekuat apapun kekuatan yang kamu miliki, seberapapun kekuatan yang kamu miliki, maaf, jangan bangga, jangan merasa kuat. Memang sebenarnya dia akan hancur, sebenarnya dia akan binasa, sebenarnya dia akan lemah. dengan ayat yang akan innama tawliku ma'ala anakusus. Qala rahimahullah ta'ala haddadana Muhammad ibn Salam di Sayyidina Bukhari. Qala akhbarna Ismail ibn Ja'far an Muhammad ibn Amr bin Al-Qamah sahukul rawi yang sahukul ana bin Salam Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ana bin Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata ihtajjatil nar wal jannah, surga dan neraka dan surga saling menyampaikan ujiannya, saling menyampaikan arahnya. Fa'alil nar, maka neraka mengatakan yadkhuluni al-mutakabbiruna wal-mutashabbirun, yang masuk kepada aku ialah orang-orang yang takabbur yang sombong, wal-mutashabbirun orang-orang yang takabbur yang sombong. Wa qala bin jannah, kemudian surga mengatakan la yadkhuluni illa du'afa wal-masakin, tidak masuk kepada aku kecuali orang-orang lemah dan orang-orang miskin, orang yang lemah, yang remeh, yang dianggap miskin, yang kiri. Fakala nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada neraka, anta azadi, anti azadi, sesungguhnya engkau itu adalah azabku. Yani makhluk yang diciptakan sebagai wasilah aku mengazab hamba-hambaku. Ada di sini dalam bahasa Arabnya ibadah ainan litasyrik, penyandaran suatu makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemuliaan. Bukan berarti neraka itu sifat Allah, dikarenakan neraka itu adalah makhluk, sementara sifat Allah dari makhluk. Sehingga berjalan sahabati kamu itu wahai neraka makhluk yang diciptakan sebagai wasilah bagi wasilah untuk mengajak hamba-hamba. Anti azabi antasi bubiki liman siku, kamu itu aku Allah menghukum dengan kamu orang-orang yang berbeda. Wahai jannah, dan Allah berkata kepada jannah wa surga, anti rahmati kamu ala rahmatku. Jadi bukan yang rahmat ini, rahmatul makhlukah, rahmat yang makhluk. Jika yang jannah adalah makhluk, untuk rahmat pada kalau betul ada sifat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Jika yang sifat ini tidak bukan makhluk, ada rahmat yang makhluk, yaitu jannah surga. Sehingga pengertian yang anti rahmat, sesungguhnya kamu wahai surga adalah rahmat makhluk yang aku ciptakan, yang dengan engkau aku rahmat di hadapan arhamu bikum arhamu bikum man syi'tu, aku merahmati melalui kamu wahai surga orang-orang yang aku kehendaki. Barakallahu. Hadis ini secara fitnah akan semua rawi yang ikhlas kecuali Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dia sahih isnaduhu hasanah. Baik, hadis ini barakallahu itu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab tadi, dalam tindakan kemana-mana, padahal lafaz hadisnya tidak ada kata-kata baliyun. Ya, kadang dari mana kita ambil? Kita ambil dari kalimat yang diucapkan oleh nar, neraka, yadkhuluni al-mutakabbirun wal-mutashabbirun, masuk ke dalam aku kata Allah, kata neraka, masuk ke dalam neraka Orang-orang yang takabur, yang sombong, orang-orang yang tajabur, yang berhak. Dan menunjukkan bahwa itu tindakan al-bahyu tidak langsung menanda, tidak membawai orang lain, termasuk takabur, termasuk tajabur, dan ancamannya adalah neraka. Ancaman adalah neraka. Ya, bahasa langsungnya yang masuk ke dalam neraka nanti ialah Abu Dhabi, orang-orang yang bertindak semena-mena dengan tanpa hak, orang-orang yang baik, karena dia termasuk orang yang mutakabir, orang yang sombong, orang yang mutakabir, yang sombong, diancam dengan neraka. Maka menunjukkan bahwa kebanyakan tindakan al-Dhabi minal kabair, termasuk dosa besar, sebab ancamannya neraka. Kaidahnya semua dosa yang diancam dengan neraka atau diancam tidak mencium bau surga, nama surga, atau diancam dengan rahmat, atau diancam dengan murka Allah, atau dipersiapkan azab yang sangat pedih, tandanya dosa itu besar. Tetapi sekarang ini ketika Al-Bazi diancam dengan ancaman neraka, jika akan termasuk takabur dan syukur, maka Al-Bazi itu termasuk minat kadair, termasuk dosa. Allahumma sallam. Ini pembahasan hadis ini terkait dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian berarti nasihat semua. Apa yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini terhadap itu kita imani secara hakiki, secara zahirnya. Neraka kita bicara, surga kita bicara. Tanya, bagaimana kaifiyah bicaranya? Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan perkara naik. Kita hanya menyampaikan atau hanya mengimani sebatas yang disampaikan, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyatakan dengan wahyu. Ketika Rasul menyatakan neraka bicara, surga bicara, jadilah iman kami. Nah, wassalam. Nah, kami dengarkan, kami dengarkan. Proses. Kaidahnya bagaimana? Rasul tidak menjelaskan kaidah tata bicara yang neraka kan surga, maka kita katakan wallahu a'lam. Okay. Tapi yang jelas imannya neraka bisa, surga bisa, dan yang disampaikan ke neraka dan surga ini diikrarkan, dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bahwa dari ucapan neraka itu benar. Yang masuk ke dalamnya hanya mutakabbir dan mutajabbir. Apa yang disampaikan ke surga itu benar. Yang masuk kepadanya adalah kaum neraka والمساكين. طيب فإذا لا يوجد الآن بالجنة بارك ربكم إذا من يترانك أنه سبب المطر أهل النار ترمض أهل النار هي الأهل المتكبرون والمتشدرون لأن سموا تبدو قصدون سموا تبدو التشدر في سنة كان فاضلانيا قوم ضعفاء والمساكين فاضلانيا قوم ضعفاء والمساكين Fadlain orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang kafir. Mereka itu adalah mayoritas ahli syariat. Apakah semua orang kafir dalam surga? Apakah semua orang yang wahid dalam surga? Jawabnya? Jawabnya? Hah? Tidak. Kenapa? Nah, dan pasti dikarenakan bukan semata-mata dia sebagai kaum du'afa, kaum lemah, atau kaum miskin. Tapi persyaratan utamanya dia harus muslim, harus mengulang Islam, harus muslim. Sudah takdir, sudah miskin, sendiri kafirlah. Ya, di dunia dia tengkara, di dunia lama-lama. Karena keukurannya sudah kiri, sudah miskin, pasir lagi, ahli maksiat lagi, khusus lagi, hitam lagi dunia dia, maka diancam dengan ancaman neraka yang mengerikan. Diancam kalau orang kafir belum tentu dimasukkan ke dalam neraka. Asal manusia yang berada Allah SWT, dia belum ada diharapkan. Tidak-tidak neraka diajak terlebih dahulu neraka, dan ketika sudah bersih, jawabannya akan ditetapkan dari neraka masuk ke dalam surga dengan Allah SWT. Maka yang dimaksudkan dengan kaum du'afat dan masyarakat ialah kaum du'afat yang mukmin, yang muslim, yang saleh, yang sabar dengan kondisinya. Kaum masyarakat yang mukmin, yang muslim, yang sabar dengan kondisinya. Sama yang senantiasa menerapkan Islam dan Rasulullah yang Rasulullah SAW, kondisi dia itu sangat memungkinkan dan sangat besar kemungkinan yang dimaksudkan dalam surga yang Allah SWT. Bahkan lebih cepat daripada orang kaya yang muslim yang mukmin. Ya, ada orang kaya muslim mukmin soleh. Ada orang miskin fakir mukmin soleh. Dua-duanya, misalkan dua-duanya dimasukkan dalam surga. Yang kedua yang mana? Si miskin kenapa? Tentang kemiskinan, jika mereka si miskin ini tidak punya duit, tidak punya harta, sehingga tidak ada harta benda yang diaudit, yang diisap. Sementara yang kaya-kaya diisap dulu semua harta benda yang dia miliki, dari mulai A sampai Z, dari mana sumbernya, dikemanakan, dan segala macam rinci detail yang miskin. Dari pokok kiri lalu belum masuk ke surga terlebih dahulu mendahului orang-orang kaya. Walaupun sama-sama, walaupun sama-sama ahli jannah, sama-sama soleh. Insyaallah. Enak mana jadi orang kaya atau orang miskin? Gimana lah kira-kira pak? Kira-kira kalau pas nawari gitu, enak mana mbak? Jadi orang kaya atau orang miskin mbak? Dengan doa di antara dua sisi itu. Apa doanya pak? Jatuh, tidak kiri. Kaya tidak kiri, tidak. Cukup. Saya kata ini juga. Saya kata ini kaya. Dengar beli kaya. Mau cari dapat tawar di rumah. Mau lah. Macam-macam. Tawar mobil. Iya. Tawar tiap bulan dijual kita. Iya. Jadi cuma jual kaya lah. Masya Allah. Ya, langsung senang di jalan apa? Kaya rezeki. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Langsung. Masya Allah. Kaya? Mungkin. Masya Allah. Iya. Kaya. Iya mungkin. Itu fitrahnya manusia. Alamak pada manusia diciptakan dengan fitrah senang dunia. Jadi kalau fitrahnya kita di senang dunia, ya jangan jenis mata yang dikedepankan, tapi ada unsur Islam, iman, dia ada sunnah. Jadi orang kaya tapi bersyukur. Kedua ya, orang kaya tapi bersyukur. Menggunakan kekayaannya untuk keislamannya, untuk keimanannya, untuk Allah SWT, untuk ibadah, untuk Allah SWT. Tapi yang miskin-miskin harus juga orang kaya. Gimana? Jadi yang miskin-miskin harus juga orang kaya. Mau itu tadi. Luar biasa, maksimal dia cari usaha sini, cari usaha situ. Wah, semangat. Semua juga orang kaya. Gimana? Gitu. Gitu ya, semangat gitu. Nah kalau ini aja sudah cari penghasilan, sudah cari manusia, sudah kerahkan segala kemampuan, Tapi permasalahannya tidak semua orang itu ditakdirkan jadi orang kaya. Ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi sebeteng, ada yang jadi orang kiri, kan gitu ya. Dan orang yang dikenal dengan manusia, tidak akan mengusir ini macam-macam. Ada yang kaya, miskin, dan kaya. Maka yang paling afdal, bagaimana yang saya sampaikan kepada para hukum, yang paling afdal untuk masing-masing para kaya, ya sikap yang syar'i pada kondisinya masing-masing. Jika dia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang punya kemampuan sebagai harta, maka dia berupaya maksimal untuk bersyukur menggunakan harta yang disebutlah perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang Allah takdirkan sebagai orang yang mampu, yang lemah, yang miskin, sudah maksimal, masih juga miskin, sudah berupaya masya Allah, masih juga tidak kita belum mampu, maka dia bersikap santai menghadapi sobat itu, maka jangan terlalu besar dan jangan pula melakukan tindakan-tindakan yang langsung. Sabarnya kamu, ada miskinnya kamu, sabarnya kamu, ada kelemahan kamu, itu lebih baik untuk anda. نعم هذا واضح من إن شاء الله تعالى ما شاء dalam keadaan bermaksiat kepada penguasanya. Falali salu'an dikaitkan makhluk. Wa amatun dan budak perempuan. Awa'atusun atau budak laki-laki. Ada orang sendiri yang kabur dari tuannya. Dan yang ketiga, wamratun rafa'an hazaujuha, seorang wanita yang raib yang pergi dari sang suami. Wa kafaha ghunatat dunya, dan si suami sudah mencukupi istri tadi keperluan-keperluan dunia. Apa proses? Ternyata perempuan itu kemudian berkata bersolek menampilkan Allahnya di hadapan orang-orang lain, Allah ajar menampilkan Allahnya di hadapan orang-orang yang bermahramnya. Walaupun rujuk bangsa sudah sama, dia lama tidak nampak terus, terus setelah ditinggal pergi oleh orang-orang ini, ini kita akan ditarik nama, dirujuk, dibusirkan, disingkirkan. Wasalatul lais al-anhum, dan tiga perkara yang kita akan tanyakan lagi tentang mereka. Rasulun naza Allah lidahul kibriya wa izarahul izzah. Seseorang yang mencabut, seseorang yang mencabut dari Allah subhanahu wa ta'ala selendangnya dalam bentuk al-kibriya, kesombongan, wa izarahul izzah, selendang Allah dalam bentuk selendang Allah dalam bentuk izzah atau perkataan. Seorang yang takabir, seorang yang sombong, itu diumpamakan seperti seorang yang sebenarnya seorang yang mencapai, tapi yang mencapai kesombongan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia yang maha besar, yang berhak sombong, yang berhak besar ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajul syakka fi amrillah, dan seorang laki-laki yang meragu-ragu tentang perintah Allah, agama Allah. Walaupun rahmatillah, dan seorang laki-laki yang kunuk, yang putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wahada isnadul sahih. Ini hadis dengan sanad yang sahih sudah dikeluarkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dalam musnadnya. Masya Allah, panjang ya hadisnya. Kita bahas satu persatu. Dalam riwayat Rasulullah SAW merekam tiga pihak. Yang pertama, rajulun tarak al-jamaah, seseorang yang memisahkan diri dari al-jamaah, jamaah kuat, memisahkan diri imma bilisanih dengan lisannya, wa imma biyadih atau dengan tangannya, dengan lisan dalam bentuk mulut. Menghujat penguasa, membicarakan kaifan-kaifan penguasa di depan forum-forum umum, di depan halayak ramai, di mimbar-mimbar, atau dalam bentuk asyab-usyab, mencaci maki, mencela penguasanya. Itu memisahkan diri dari jamaah dengan rekan. Bahasa memisahkan diri harus, bahasa katanya, memberontak. Memberontak penguasa dengan lisan, atau memberontak penguasa dengan tangannya, dengan fisiknya, dengan tindakannya, dalam bentuk istilahnya kudeta militer, dalam bentuk al-qatl, kalau kita membunuh penguasa atau memerangi penguasa dengan senjata, kita pula dalam bentuk al-mubaharat. Demonstrasi fisik anti pemerintah turun ke jalan atau turun ke jalan-jalan, demonstrasi menghujat penguasa, anti penguasa, menentang kebijakan-kebijakan penguasa, termasuk pula di dalam pemberontakan dengan tangan, dengan fisik, tindakan al-zahyu, al-zahyu pemberontakan yang dilakukan oleh kaum kuat, kaum pemberontak penguasa, seperti yang di lakukan dengan kaum kawal dan orang-orang yang paham dengan kaum kawal dan sekarang ini, warahmatullahi wabarakatuh, dari kalangan kaum memberontak penguasa Ini para jamaah. Intinya pembukaan para penguasa imma tulisan di dalam wa imma tulisan. Dengan bicara apa yang berkuasa. Semua termasuk urus al-hukam pemerintahan penguasa termasuk mufarakat jamaah. Ini Allah dari jumlah orang besar zaman sekarang ya Pak, semacam saya pada program sebulan seperti ini dan juga masuk para masyarakat yang lainnya, mereka menyatakan bahwasanya pemberontakan para penguasa tidak semata-mata dengan fisik, tapi juga dengan lesan, dengan ucapan al-jalam urus. Itu pernyataan saya kepada Pak Udara. Bicara dengan air penguasa yang berumum itu merupakan bentuk pemberontakan. Jangan tanya tentang mereka. Tidak ada mereka melakukan tindakan yang menyimpang, tindakan yang menyalahi syar'i, tindakan yang rendah, tindakan yang hina. Dan kurang dari sisi ini lain Al-Fatihah. Jadi kurang dari sisi yang lain, orang-orang yang berbuat pemberontakan, yang melakukan pemberontakan penguasa, kemudian dia mati di atas tindakan tersebut, karena dia mati dalam keadaan mati syahidiyah. Mati mati syahidiyah. Barakallahu fikum. Man fara jama'ata, man fara jama'ata, siapa yang berpisah dari jama'ah, famata, kemudian dia mati, mata tidak syahidiyah, maka dia mati, dia mati dari syahidiyah. Disisukan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masuk padanya al-zabi. Padanya al-zabi. Tapi ini khusus al-zabi al-hukam. Tindakan al-zabi melampaui batas semena-mena kepada penguasa. Al-zabi al-hukam disebut dengan khurujul al-zabi. Mufarakatuh. Pemberontak mereka berpisah dari mereka. Oleh karena itu, kalau pemberontak dalam setiap Islam sudah disebut dengan duhat, duhat, yaitu orang-orang yang dari kaum berdosa. Jika dalam tindakan mereka pertama, tindakan mereka awal melarang saja. Nah, di zaman sekarang ini banyak atau tidak banyak berdosa? Di zaman sekarang ini banyak atau tidak banyak berdosa? Menang aja. Banyak atau banyak? Ya dengan fisik atau tidak ada? Ya, pemenang. Dengan fisik atau tidak ada? Seperti? Seperti? Melakukan mubaharat tadi, mubaharat. Demonstrasi, demonstrasi itu dilakukan. Menghujat pemerintah, mencari maki pemerintah, melecehkan pemerintah, membongkar aib pemerintah di depan umum. Dalam bentuk melawan aparatur negara, melawan mereka, menentang mereka, membunuh mereka, berperang melawan mereka, mengambil kotak jelas dengan mereka. Jika terjadi, terjadi pada awal, terjadi pada jihad yud dan mahu jihad. Allah mustahil. Apalagi pemberontakan dalam bentuk ucapan yang lesan, jangan tanya. Sudah menjadi budaya timur. Sudah menjadi budaya timur. Yang mestinya orang timur itu pengiluan. Dari khusus untuk penguasa, tidak ada bahasa pengiluan. Siapa ya? Luar biasa. Diwaro kopi dan ruang, sambil minum kopi, yang dibicarakan penguasa. Belum lagi yang turun di jalan-jalan demokrasi, ada orasi-orasi pakainya. Yang isi orasinya ialah provokasi rakyat, provokasi masyarakat untuk menolak penguasanya. Apalagi dalam seminar-seminar, dalam forum-forum, dialog di media-media cetak dan berbagai macamnya, luar biasa. Bahkan ada hari khusus, hari menghujat penguasa. Selamat. Ada apa ada? Dan itu merupakan bentuk khuruj dalam kudah, bentuk mufarakatul jamaah. Allahumma sa'ala. Jangan dalam riwayat ini. Mana yang berbahaya? Orang-orang yang memberontak penguasa dengan fisik atau memberontak penguasa dengan lesan, dengan kalam. Ayuhanna ayyuhumakwa. Antum, mana yang lebih berbahaya? Memberontak penguasa dengan fisik atau dengan non-fisik? Dengan non-fisik. Kenapa? Karena hikmahnya harus besar. Nah, jadi nyatanya lebih besar seperti itu. Hukum-hukum itu yang lagi hukum. Nah, besar hikmahnya. Akhirnya yang dianggap sama kayak mereka, dianggap sama kayak mereka akhirnya. Yang kayak itu bukan jadi kenal. Jadi gimana? Nah, mana yang lebih baik? Menghidik. Alasannya, kalau yang fisik, yang kali pertama perang fisik, entah itu orang, bangunan, dan segala macamnya fisik. Baru kemudian pemahaman pemikiran. Tetapi kalau yang non fisik, orasi-orasi, provokasi-provokasi dan segala macam, apalagi memberontak penguasa dengan mengkafirkan para penguasa, dengan menfasikkan para penguasa, dengan mentauhid-tauhidkan para penguasa, itu pikiran pemikiran umat yang digarap, pemahaman umat yang digarap, akidah mereka yang dihantam dengan tanpa terasa sudah terakuti pemahaman kaum memberontak. Dengan tanpa terasa sudah diakui pemahaman kaum kawalik. Tanpa terasa penelitian kopi sudah jadi sudah memiliki pemahaman kaum kawalik. Dikarenakan jika berlangsung pemahaman fisiknya sehat. Tanya bagaimana pandangan Bapak BBM naik menurut rupiah. Langsung, siapa ya? Langsung, mampu menguasai segala ini dan pro rakyat yang mengerti kepada manusia rakyat yang miskin sama miskin ya Al-Buhir keluar semua itu dampak dari mana itu dampak dari pemberontakan non-fisik yang dilakukan oleh pemberontak komunitas kaum kawaris dan kiri duit mereka tanpa terasa itu langsung dia muncul itu Allah menentang. Nah, ini yang lebih membahayakan bahwa dari pemerintah kaum pemberontak yang non-fisik yang diistirahkan oleh pemerintah kita kaum khawarij ada dua macam, ada al-muqatilah, ada al-tahdiyah, ada al-tahdiyah. Al-Muqatilah itu kaum khawarij yang tampil di medan tempur perang. Muqatilah yang berita dari perang. Yang kaum-kaum, kaum apa namanya, kaum perangkau, kaum mobil, kaum pena, kaum kita, dan segala macam itu. Berbagai-bagai itu, yang penting itu Muqatilah. Dan yang tersebut disebut dengan Al-Qahdiyah atau Al-Qahdiyah yang duduk dan masuk perang dan orang yang duduk. Yang kedua ini yang namanya Al-Qahdiyah, Al-Qahdiyah yang duduk itu maksudnya ialah para pemikir-pemikir mereka. Para pemikir yang merencanakan berbagai macam ide-ide tadi yang menyebarkan paham-paham yang menyimpang dan berbahagia kerana orang-orang ini yang lebih berbahaya. Terus serangan-serangan dalam keadaan yang tidak ada yang menangkap dia di forum umum bicara dia kepada gimana pemahaman takdir dan segala macamnya menggambarkan umat dengan tanpa hak, menggambarkan penguasa dengan tanpa hak. Bicara dia penguasa sekarang itu kafir, tohut dan segala macam, semua orang mendengarkan dengan tanpa ada orang iya dengan pemahaman langsung masuk dengan tanpa hak. Orang lain tidak yang terima-terima, yang tak terima, yang salah. Tapi ketika yang kita hidup, oh langsung kopi. Wah ini orang semua orang-orangnya marah sama mereka. Kita harus tahu cara. Tapi ketika penyimpan pemahaman, oh ini baru. Ini baru tokoh ini baru yang menyebarkan Islam dengan benar, tokoh yang benar. Itu dia orang-orang sehingga barakallahu fiikum. Pemberontakan yang begini sendiri mereka. Tapi yang dibahas sekarang ini semakin agak mengenal, ya. Pemberontakan yang fisik kita akan termasuk dari ini. Dalam riwayat ini ialah wa amatun aw abdun abaqa min sayyidihi, budak perempuan atau budak laki-laki yang kabur dari tuannya. Ini juga termasuk orang yang lain alangkum bertanya tentang mereka menunjukkan rendahnya tindakan tersebut terkelain dengan tersebut. Yang namanya budak, yang namanya budak bil kun sayyidihi al abdu wama kana indahu minallahi wa ghairihi sayyidihi. Yang namanya budak yang tidak memiliki harta kerja dan selamat itu milik tuannya. Semua tindakan dan aktivitas dia itu diatur oleh tuannya. Itu budak. Sehingga dia tidak sebut apa statusnya dia lain dengan orang lainnya. Maka dia status dengan tuannya. Maka apabila dia kabur, itu pertanda dia menentang tuannya. Dalam Islam itu disebut amatun aw abdun abaqa min sayyidihi. Zaman sekarang ini hampir tidak ada yang melakukan. Dan yang ketiga ialah imra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, wa kafaha mu'natad dunya, sang suami bisa mencukupi perempuan tadi urusan-urusan dunianya. Ternyata saat bekerja dan harus soleh menampilkan auratnya di depan orang yang makmumnya. Ini juga orang yang tidak ditanyakan tentang mereka direndah dengan Islam, ditekan dengan Islam. Itu pengkhianatan kepada suami. Sang suami sudah capek-capek cari uang, capek-capek cari ma'isyah untuk memenuhi kehidupan istrinya, keluarganya. Begitu suaminya pergi, entah pergi jauh untuk kerja di luar kota, atau pergi untuk mencari ma'isyah, atau ke kantor, dan segala macamnya. Mestinya kan itu di rumah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya, mengurus rumah dan segala macamnya. Tidak. Suaminya pergi kelayapan. Hah? Alah. Tidak ada ini. Hah? Suami kita orang tidak ada ini. Pergi dia, bersoleh, bercanda dan segala macamnya. Kemudian keluar rumah, kelayapan sana, kelayapan sini. Allah berusaha. Jadi kesalahan di zaman sekarang ini para kelakon wanita-wanita model seperti ini sangat banyak. Ini sama apa? Jiran yang dibayangkan selingkuh. Belum. Selingkuh lupa lagi. Ini semata-mata suaminya pergi, kemudian perempuan keluar rumah dan kita baru keluar rumah dengan menampilkan keindahan tubuhnya, menampilkan auratnya, keluar dengan tanpa hijab yang syar'i. Tanya, itu susah diantar dengan ancaman seperti ini. Lalu bagaimana kiranya dia keluar rumah? Jadi kalau pergi oleh sang suami, dia keluar rumah dengan tabarruj, dengan pakaian yang melanggar syar'i. Dan dia bisa masuk itu hanya pilih. Senang pilih. Pria, itu menaik. Itu lebih parah lagi buat Allah. Yang dianggap semata-mata keluar dengan tabarruj. Lalu bagaimana dengan dia ini? Lalu bagaimana kemudian dia mengerjakan yang lebih daripada ini? Jadi seperti kafe-kafe yang ramai negara macamnya. Dan mengapa dia lebih daripada itu? Melalui tindakan yang harus diberikan. Dia lebih parah lagi pada saat itu. Alangkah banyaknya yang seperti ini. Kalau tidak ada kuat sama sekali, Allah mustahil. Iya, nah ini model-model wanita saya layak itu suruh, gitu ya. Tabarnya layak itu suruh, mendingan ganti daun itu daripada nyimpan daun itu yang kayak begini. Nah, sudah kamu cukup itu ya, jangan salah. Cukupan dia makan segala macam enak sudah, tidak usah pusing-pusing diri yang namanya maida itu, tinggal dia makan minum dulu. Kamu yang mencari maida tidak kecukupan, sudah kamu kasih daging tidak dipelajar dan segala macam. Kamu yang pergi entah keluar kota entah kamu kantor segala macam, makin-makin diri kamu keluar rumah layak kamu pergi. Wah, kalau saya punya kayak gini, susah kemudian diupayakan dari lulusan. Kusul, gimana ya? Jadi bapak dengan kusul itu cantik, pak. Wah, kalau seperti ini perempuan perkhidmat mati ini, dia maaf. Tapi perempuan sangat baik. Barang kali ganti yang lebih baik. Siapa ni? Ini yang menunjukkan perempuan yang sehat, perempuan yang sehat, perempuan yang kerja, perempuan yang melayan. Okay, khusus. Ya, tentunya ada upaya dulu kan proses segala macam. Tapi tindakan yang seperti ini menunjukkan dia sudah berulang kali, sudah terbiasa dengan perempuan seperti ini. Saya dicari kesempatan ketika suaminya datang. Rabahan hazul suha. Suami datang. Berdiri. Kesengajaan. Menjelaskan memang wataknya dia. Kebiasaan dia. Jelek dia. Jahat dia. Kalau saya, kusul. Alhamdulillah. Ini. Nah, menjadi perempuan yang lain. Saya yakin insyaAllah di luar sana masih banyak wanita-wanita solehah yang menanti kita juga. Gitu ya? Gitu apa tadi? Alhamdulillah. Dan insya Allah dengan prinsipnya dia jalan Rasul man taraka syai'an lillah awwalahu Allahu khairun min, karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah menjadikan untuk dia lebih baik daripada ini. Kalau kita menggusur itu seperti inilah Ta'ala, kita akan beriman dia, kita akan kerja dia, kita akan kesehatan dia, kita akan maksiat dia. Inilah Ta'ala, insya Allah diganti yang lebih baik daripada ya, walaupun cinta pertama gitu ya, walaupun banyak kenangan-kenangan lama. Allah misalnya, tapi kalau sudah menyakut perkara prinsip, agama, menyakut perkara kehormatan dan segala macamnya, itu diantara syarat syar'inya sebuah perkara yang salah syar'i untuk saya dan sudah menyambut kepada pemahaman al-hikmah para ulama. Allah subhanahu wa taala wa taala. Nah, hadirnya diingat di sini pas Al-Imam Bukhari rahimahullah telah menerangkan kepada kita di antara tentu al-bagi ialah al-bagi al-hukam al-bagi lalu satu sekolah kaum para penguasa yang diizahkan dengan tindakan penguasaan maka tidak ada yang berkosotakan dari fisik atau non fisik termasuk tindakan al-bagi yang diizahkan dalam hal Allah subhanahu wa taala.